rasa cinta di sekerja sama. Ku tahu butuh waktu untuk berkatan menyatu. Rumah kosong jadi satu butuh ganti yang seruntuh. Tetap masih ada, rasa masih sama. Ku jadi yang utama dalam masa tak biasa buat tunda. Bila ingat laut bekas kalau ada namamu pada akhir doaku. Tapi selalu cerita yang ku rasa, ku masih mau menang.